Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa wala. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman mazidah. Alhamdulillah, kembali kita dapat berkumpul melanjutkan halaqah kajian rutin kita yang selama ini sempat terhenti dikarenakan al-utlah, liburan. Dan insyaallah kita akan kembali memulai apa yang biasa kita lakukan, memulai jadwal mulai malam ini. Insyaallah kita melanjutkan kitab Fiqih Muyassar. Pada pertemuan yang lalu kita telah memasuki sedikit dari Kitabul Hajj, yaitu bab yang pertama dari Kitabul Hajj tentang muqaddimah, pendahulu dalam permasalahan ibadah al-hajj. Dan insyaallah kita lanjutkan pada malam hari ini beberapa permasalahan yang berikutnya, yaitu bab yang kedua. Qala al-mu'allifun hafizahumullah ta'ala al-bab ats-tsani fi arkanil hajj wa wajibatihi. Bab yang kedua yang diceritakan oleh mu'allif, para pengarang, adalah terkait arkanul hajj, rukun-rukun haji, dan wajibati, dan kewajibannya, dan kewajiban-kewajiban haji. Qalu wa fihi mas'alatani. Dalam bab ini terkandung padanya dua masalah. Al-mas'alatul ula fi arkanil hajji. Masalah yang pertama terkait rukun-rukun haji. Telah kita ketahui makna apa itu rukun dan apa itu syarat. Rukun adalah perkara yang harus dan wajib untuk dilakukan di dalam ibadah, di dalam suatu amalan. Dan tidak akan sah suatu ibadah atau amalan jika salah satu dari rukun tersebut ditinggalkan. Itulah ar-rukun. Maka rukun haji arba'ah, ada empat rukun haji. Al-awwalu al-ihram. Rukun haji yang pertama adalah al-ihram. Apa itu ihram? Qala wa huwa niyatul hajji wa qasduhu. Ihram yang dimaksud adalah niat haji dan bermaksud untuk haji, yakni niat dan bermaksud untuk haji. Maksudnya di sini adalah ihram itu artinya seseorang niat masuk dalam ibadah haji, bukan hanya sekedar niat punya keinginan tahun ini saya akan berangkat haji. Terjadwal misalnya dia tahun ini dapat giliran berangkat haji, maka dia mengatakan tahun ini saya berangkat haji. Apakah dengan ini dikatakan dia telah ihram? Tidak. Yang dimaksud dengan ihram adalah niat masuk dalam ibadah haji, bukan hanya sekedar akan dan bisa dipermisalkan seperti takbiratul ihram, atau seperti seseorang ketika mau masuk sholat, dia di rumah punya niat untuk sholat di masjid, apakah dengan niat tersebut dia sudah teranggap sebagai orang yang sholat? Jawabannya belum. Masih boleh bagi dia untuk melakukan apa-apa yang dilarang di saat sholat, karena dia belum masuk ibadah sholat. Tapi ketika dia sudah mau takbiratul ihram, nah di saat dia takbiratul ihram itu dia telah memasuki ibadah sholat tersebut, sehingga diharamkan bagi dia apa-apa yang diharamkan bagi orang sholat. Demikian pula ihram. Ihram itu seorang memasuki awal manasik haji yang pertama kali. Inilah orang yang melakukan haji atau umrah adalah al-ihram. Ketika dia telah ihram, maka berlaku bagi dia hukum-hukum orang yang melakukan ibadah haji dan umrah. Diharamkan bagi dia apa-apa yang diharamkan bagi orang yang haji. Sehingga yang tepat di sini al-ihram maknanya yaitu niyatud dukhul fil hajj, niat untuk masuk dalam ibadah haji, bukan hanya sekedar niat saja, punya keinginan haji tidak, tapi dia niat untuk masuk dalam ibadah haji tersebut. Itulah yang dimaksud dengan ihram. Lianna al-hajj ibadatun. Ibadatun mahdhatun. Fala yasihhu bi ghairi niyyatin bi ijma'il muslimin. Harus ada niat ihram. Lianna al-hajj, dikarenakan haji itu adalah suatu ibadah yang mahdhah, murni. Jadi, haji adalah ibadah yang murni. Bukan suatu kebiasaan atau adat, tetapi itu adalah ibadah yang mahdhah. Fala yashihu bi ghairi niyyah, maka tidak sah yang namanya ibadah tanpa niyyah, bi ijma'il muslimin, dengan kesepakatan kaum muslimin. Qala wal aslu fi dhalika qawlun nabi sallallahu alaihi wasallam, innamal a'malu bin niyat. Asal daripada rukun ini yaitu sabda Rasul alaihi salatu wassalam, innamal a'malu bin niyat, sungguhnya amalan-amalan itu sesuai atau tergantung pada niatnya. Wa niyatu mahalluhal qalb, dan niat ini tempatnya adalah di hati. Niat itu tempatnya di hati. Sebagaimana itulah kita ketahui bersama bahwa niat tidak boleh diucapkan dan tidak disyariatkan untuk dilafadzkan, karena tempat niat adalah di dalam hati. Lakinnal afdala fil hajj an-nutqu biha. Tetapi kata muallif di sini, tetapi dalam ibadah haji yang utama seseorang itu melafadzkan niatnya. Jadi asalnya niat, kata muallif, asalnya niat itu di hati, tidak diucapkan, tidak dilafadzkan. Namun di sana ada beberapa keadaan tertentu yang disyariatkan seseorang untuk melafadzkan niatnya. Ini pendapat sebagian ulama. Mereka mengatakan bahwa niat tempatnya di hati. Apakah disyariatkan untuk dilafadzkan? Jawabannya tidak, kecuali dalam dua perkara. Yang pertama adalah di saat menunaikan ibadah, di saat ihram, baik itu untuk haji atau umrah. Dan yang kedua di saat menyembelih hewan kurban. Dia melafadzkan, bismillah Allahumma hadza anni wa an ahli baiti. Disunnahkan untuk melafadzkan niatnya, khusus dalam dua perkara ini. Ini pendapat sebagian ahlul ilm. Dan di sana ada pendapat yang kedua yang mengatakan bahwa tidak disyariatkan niat itu dilafadzkan secara mutlak. Lalu bagaimana dengan dua keadaan ini? Jawabannya, dua keadaan ini bukanlah melafadzkan niat. Bukan melafadzkan niat, tetapi ini merupakan zikir yang diajak oleh Rasulullah alaihi salatu wassalam. Sehingga seseorang di saat berihram, dia mengatakan labbaik Allahumma hajjan atau labbaik Allahumma umrah. Itu hakikatnya bukan melafadzkan niat, tapi itu adalah zikir yang dianjurkan oleh Rasulullah alaihi salatu wassalam dan sunnah. Hukumnya sunnah, tidaklah wajib. Tetapi niatnya tetap di hati. Dia niat berihram untuk umrah atau haji, tetap di hati. Kemudian dia melafadzkan hal tersebut dalam rangka mengikuti sunnah Rasulullah alaihi salatu wassalam. Dan juga melafadzkan niat ini atau yang disebut dengan an-niyah, kata mu'allif di sini, an-nutqu biha, melafadzkan niat di sini, hukumnya tidak wajib, hanyalah mustahab. Karena itu merupakan zikir. Sehingga jika itu dikatakan sebagai niat yang harus dilafadzkan, berarti seseorang jika tidak melafadzkannya, berarti tidak sah. Tidak demikian. Tapi yang rajih bahwa itu merupakan zikir dari zikir-zikir yang disyariatkan untuk diucapkan. Qala lakinnal afdalu fil hajji an nutqu biha. Namun yang utama dalam haji adalah melafadzkan niatnya. Mu'ayyinan an-nusuk alladhi nawahu. Dengan menentukan nusuk, yakni ibadah apa yang diniatkannya. Dia melafadzkan niatnya dan menentukan ibadah apa yang akan dia lakukan. Apakah itu umrah, apakah itu haji. Dan haji ada tiga macam. Seseorang yang melaksanakan haji itu ada tiga macam. Ada haji ifrad. Apa itu haji ifrad? Yaitu dia melakukan haji sendirian tanpa membarengi dengan umrah. Jadi haji ifrad sendirian, tidak memasukkan ibadah umrah dalam ibadah haji. Ini dia khusus haji aja. Sehingga dia ketika niatnya adalah untuk haji ifrad, maka lafadz yang dia ucapkan di saat ihram adalah labbaik Allahumma hajjan. Labbaik Allahumma hajjan. Aku penuhi panggilanmu ya Allah untuk haji ini. Kemudian haji yang kedua adalah haji ifrad, haji tamattu. Jadi dia meniatkan memasukkan ibadah umrah itu ke dalam ibadah haji. Sehingga dia dalam haji ini ada dua niat, untuk haji dan untuk umrah. Ihramnya satu kali saja. Dan niatannya untuk haji dan untuk umrah. Itulah haji yang disebut haji qiran. Haji tamattu, dia umrah dulu, kemudian tahallul, kemudian haji, kemudian ihram lagi. Tamattu itu artinya bersenang-senang. Jadi dia ada masa halalnya. Selesai umrah, kemudian dia tahallul, kemudian dia beberapa hari, setelah itu dia ihram lagi untuk melakukan ibadah haji. Jadi umrah dulu, kemudian terpisah istirahat, baru masuk ke haji. Itu haji tamattu, al-mutamattia, orang yang bersenang-senang. Dan haji ini yang lebih utama, haji tamattu. Nah, yang dia ucapkan dalam niatnya adalah labbaik Allahumma umrah. Labbaik Allahumma umrah mutamatti'an biha ilal hajj. Labbaik Allahumma umrah mutamatti'an biha ilal hajj. Ku penuhi panggilanmu ya Allah untuk umrah, dan dengan itu saya tamattu', bersenang-senang untuk kemudian melakukan ibadah berikutnya adalah haji. Adapun haji qiran, maka bisa seorang melafadzkan labbaik Allahumma bi umratin fi hajj. Labbaik Allahumma bi umrah fi hajj. Aku penuhi panggilanmu untuk umrah dalam haji. Ini dimasukkan ibadah umrah itu dalam ibadah haji. Tapi kesimpulannya, penunaian ibadah haji ada tiga macam tadi, yaitu ifrad, haji sendirian tidak menggabungkan umrah. Yang kedua adalah haji tawattu', yaitu dia menggabungkan umrah dengan haji tetapi dengan dipisah, amalannya dipisah, umrah dulu kemudian istirahat kemudian baru haji. Yang ketiga adalah digabungkan, umrahnya dimasukkan dalam ibadah haji satu kali amalan. Maka dia berihram dan dia meniatkan sesuai yang dia inginkan. Misalnya dia haji tamattu, maka dia tadi berniat bahwa ini saya akan melakukan umrah kemudian haji. Kemudian dia lafadzkan labbaik Allahumma bi umrah mutamattian biha ilal hajj dan yang semisalnya. Disebut dzalika min fi'lihi sallallahu alaihi wasallam. Yani melafadzkan niat, melafadzkan zikir tadi itu telah thabit dari Nabi alaihi salatu wassalam, sehingga ini merupakan amalan sunnah seorang melafadzkan apa yang dia niatkan tersebut. Itu telah dikerjakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga ini juga merupakan amalan yang disyariatkan. Inilah rukun yang pertama dari rukun haji, yaitu al-ihram. Al-ihram kemudian rukun yang berikutnya ats-tsani, al-wuqufu bi Arafah. Wuquf di padang Arafah, wa huwa ruknun bil ijma'. Wuquf, menetap di Arafah, ini merupakan rukun dengan kesepakatan para ulama. Bahkan sebagian ulama mengatakan bahwa wukuf di Arafah merupakan rukun yang terinti atau terbesar yang harus ditunaikan. Jadi wukuf di Arafah adalah rukun yang terkuat dan yang terpenting dalam ibadah haji atau umrah. Atau la, ibadah haji, afwan. Wukuf di Arafah adalah rukun yang terpenting dalam ibadah haji. Wa daliluhu qawluhu sallallahu alaihi wasallam al-hajju Arafah. Namun di sana ada sebagian ulama yang mengatakan bahwa yang paling terpenting atau yang paling rukun yang terpenting dalam haji adalah tawaf, tawaf al-ifadah. Ada yang mengatakan yang rukun yang terbesar dalam ibadah haji adalah wukuf. Ada lagi yang mengatakan rukun yang terbesar dan yang terpenting dalam ibadah haji adalah tawaf al-ziyarah yang ketiga ini. Ala kullin, yang terpenting adalah kita mengetahui bahwa wukuf di Arafah merupakan di antara rukun haji yang terpenting. Jadi seorang tidak akan sah hajinya jika dia tidak wukuf di Arafah. Dan ini adalah sabda Rasul alaihi salatu wassalam, al-hajju Arafah. Haji itu adalah wukuf di Arafah. فوقت الوقوف من بعد الزوال يوم عرفة إلى طلوع الفجر يوم النحر. Kapan seseorang wukuf di Arafah di saat menunaikan ibadah haji? Waktu wukuf itu dimulai sejak min ba'diz zawal, setelah tergelincirnya matahari di hari Arafah. Hari Arafah itu tanggal 9 Dzulhijjah. Kapan mulai wukuf? Yaitu mulainya adalah kapan mulai wukuf di Arafah? Mulainya setelah tergelincirnya matahari. Nah, ini sudah masuk waktu zuhur di hari ke-9, yakni hari Arafah, hari ke-9 bulan Dzulhijjah, sampai ila tulu'i fajri yaumin nahar, sampai terbitnya fajar yaumun nahar, hari nahar, yaitu Idul Adha, tanggal 10 Dzulhijjah. Jadi mulai wukuf atau sejak dibukanya waktu wukuf itu setelah tergelincirnya matahari, dan berakhirnya waktu wukuf adalah setelah terbitnya fajar tanggal 10, tergelincirnya matahari tanggal 9, sampai terbitnya fajar tanggal 10 bulan Dzulhijjah. Jadi ada dinamakan hari Arafah itu tanggal 9 dikarenakan para hujjat wukuf di Arafah, sehingga disebut dengan hari Arafah. Yaumun Nahr adalah tanggal 10, dikarenakan pada tanggal tersebut kaum muslimin menyembelih hewan kurban mereka. Dan tanggal 8 disebut dengan Yaumut Tarwiyah. Itu penamaan hari-hari haji. Sehingga awal waktu wukuf di Arafah mulainya setelah tergelincirnya matahari. Seseorang baru boleh wukuf di Arafah setelah tergelincirnya matahari. Sehingga jika ada orang yang wukuf di Arafah sebelum tergelincirnya matahari, kemudian dia keluar dari Arafah, dari padang Arafah, sebelum tergelincirnya matahari, maka tidak sah wukufnya, karena dia tidak wukuf pada waktunya. Ada pendapat yang benar, dan di sana ada satu pendapat, namun pendapat yang sangat lemah. Sehingga yang benar bahwa waktu wukuf dimulai setelah tergelincirnya matahari. Sehingga jika ada seorang yang wukuf sebelum itu, kemudian dia keluar dari padang Arafah sebelum tergelincirnya matahari, maka tidak sah hajinya, tidak sah wukufnya. Dan batas akhir wukuf di Arafah yaitu terbitnya fajar di tanggal 10. Sehingga jika ada seseorang yang baru tiba di padang Arafah setelah terbitnya fajar atau setelah terbitnya matahari. Setelah terbitnya fajar, jadi akhir waktu wukuf setelah terbitnya fajar itu sudah selesai waktu wukuf di Arafah. Maka jika ada orang yang baru datang di padang Arafah dan telah terbit fajar tanggal 10 bulan Dzulhijjah, maka tidak teranggap wukufnya dan tidak sah hajinya. Sehingga jangka waktu wukuf panjang, dari tanggal 9 tergelincirnya matahari sampai terbitnya fajar tanggal 10. Apakah seseorang harus menetap di Arafah dimulai awal tergelincirnya matahari sampai akhir waktu wukuf, sampai terbitnya fajar tanggal 10? Jawabannya tidak. Kapan waktu seseorang sah wukuf di Arafah? kapan seseorang wukufnya sah dan teranggap wukufnya di Arafah? Jawabannya adalah menetapnya dia di padang Arafah tersebut yang terpenting setelah tergelincirnya matahari. Jika dia telah menetap di Arafah walaupun sesaat, masa tersebentar, walaupun dia hanya 10 menit, jika dia telah menetap di Arafah setelah tergelincirnya matahari, kemudian dia keluar dari Arafah, maka telah sah wukufnya. Telah sah wukufnya. Jadi ada waktu sah dan ada waktu wajib. Ada waktu sah dan ada waktu wajib. Kapan seseorang sah wukuf di Arafah? Berapa lama dia harus duduk, harus tinggal di Arafah? Jawabannya, yang penting dia menetap sebentar. Tidak ada batas harus berapa lama. Kecuali bagi yang datang siang hari. Jadi, waktu sah adalah seseorang wukuf di Arafah setelah tergelincirnya matahari. Pada waktunya tergelincir matahari, baik dia datang di jam 1 atau di sore hari atau di malam hari, yang penting dia tiba di Arafah pada waktu tersebut setelah tergelincirnya matahari, maka dia telah sah wukufnya walaupun dia hanya sesaat singgah di Arafah. Dan di sana ada waktu wajib, ada waktu wajib. Apa itu waktu wajib? Waktu wajib adalah seseorang yang tiba di padang Arafah sebelum terbenamnya matahari, tanggal 9. Jika ada seorang yang sampai di padang Arafah sebelum terbenamnya matahari tanggal 9, maka waktu wukuf dia harus menunggu sampai terbenamnya matahari. Jika seorang datang di siang hari setelah tergelincirnya matahari tanggal 9, maka dia enggak boleh pergi dari Arafah sampai terbenamnya matahari. Kalau dia pergi, apakah sah? Kalau dia pergi sebelum terbenamnya matahari, dia datang siang hari kemudian dia pergi sebelum terbenamnya matahari, apakah sah wukufnya? Jawabannya sah. Tapi dia telah melakukan pelanggaran. Dia telah melakukan, telah meninggalkan yang wajib. Dia telah melakukan pelanggaran dalam ibadah haji sehingga wajib bagi dia nanti untuk menebusnya dengan membayar dam. Jadi orang yang datang sebelum terbenamnya matahari di Arafah, maka dia tidak boleh keluar sampai terbenamnya matahari. Ini waktu wajib. Ini waktu wajib. Beda antara waktu sah dengan waktu wajib. Bisa dipaham ya? Kalau waktu sah, kapan saja yang penting dia dalam masa wukuf, ya, masa wukuf dari tergelincirnya matahari sampai terbenamnya, sampai terbitnya fajar tanggal 10. Jika dia telah datang di Arafah walaupun saat, maka sah hajinya, sah wukufnya, sah. Tetapi dikhususkan bagi yang siang hari tiba di Arafah, maka wajib bagi dia untuk menetap sampai terbenamnya matahari. Jika dia keluar sebelum itu, maka dia telah melanggar dan dia harus menebus dengan menyembelih hewan nanti keesokan harinya. Dia harus membayar dam kalau dia telah melanggar dari amalan haji tersebut. Tetapi jika ada orang yang sampai di Arafah setelah terbenamnya matahari, maka kapan batas wukuf dia? Jawabannya tidak ada batasan. Tidak ada batasan. Apa yang mudah, waktu yang mudah bagi dia, itulah wukufnya. Apa yang termudah bagi dia, maka itulah yang dia ambil. Jadi waktu wajib itu hanya bagi yang datang siang hari. Orang yang datang siang hari di Arafah, maka dia harus menunggu sampai terbenamnya matahari. Ini waktu wajib. Tapi kalau ada yang datang di malam hari, maka dia bebas. tidak harus menunggu sampai terbitnya fajar, tidak. Yang penting dia singgah sebentar kemudian lanjut lagi, tidak masalah. Tetapi misalnya ada seseorang di siang hari datang di padang Arafah, kemudian dia keluar dari Arafah. Keluar dari Arafah, setelah itu kembali lagi sebelum terbenamnya matahari. Dia di siang hari datang di Arafah, kemudian keluar dari padang Arafah, kemudian sebelum terbenam matahari dia balik lagi ke Arafah. Apakah dia telah melanggar? Jawabannya tidak. Jawabannya tidak. Kenapa? Karena dia masih ada di Arafah sebelum terbenamnya matahari. Yang terpenting dia enggak boleh meninggalkan terbenamnya matahari. Dia harus tetap di Arafah sampai terbenamnya matahari. Bisa dipaham ya? Jadi ada waktu sah dan ada waktu wajib. Waktu sah itu kapan saja seorang singgah di siang atau malam hari pada waktu wukuf, maka itu sah hajinya. Waktu wajib khusus bagi yang datang sebelum terbenamnya matahari. Maka waktu wajib bagi dia adalah sampai terbenamnya matahari. Kalau ada yang datang di malam hari, maka tidak ada waktu wajib bagi dia. Beberapa saat pun dia wukuf, maka sah wukufnya. Dan orang yang melanggar peraturan atau melanggar kewajiban haji, dia langgar, maka dia harus membayar tebusannya, yaitu menyembelih hewan. Qala al-wukuf di Arafah, jadi wukuf di Arafah adalah rukun yang kedua. Waktu wukuf min ba'di zawal yaumi Arafah ila tulu' fajri yaumin nahar, dan waktu wukuf mulai dibuka, waktu wukuf itu mulai tergelincirnya matahari sampai hari Arafah sampai terbitnya fajar yaumun nahar tanggal 10 bulan Dzulhijjah. Tapi itulah yang bisa kita ambil dari beberapa permasalahan di malam hari ini. Dua rukun dari rukun haji kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Bismillah. Wassallallahu wasallam wa baraka ala nabiyyina Muhammad. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.